Baru kini ku rasakan sentuhan keindahan, siraman cahaya kasih membias dalam hati. Ku terpesona nuansa indah, ku terpesona nada cinta. Sajikan untukku hai terawan, anggur cinta manisnya memabukkan. Ku tuangkan dalam cawan kenangan, kan ku rebut bila memang suratan. Yeah.